puasa dan saya bersama Timos Tom Busi. Hari Jumat sudah siap dan sudah tiba dalam teman-teman lama Timos Potret Tua. Pak Suyit nggak gawe? Ya di samping gue yang bersama Timos ya. Mama mulai dari Mas Mo Sugiyanto S.A. Terima kasih. macam musyarakat.